Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya, ada tersisa i'rab ayat sebelum kita masuk ke pembahasan al-mafhum mutlaq. Teman-teman, kita sudah pelajari an harfu nasbin wa masdar, kan begitu. Berarti ada masdar muawwal, al masdar muawwal min al fi'il masbuk bi an la ta'budu illa iyyahu. Nah, ahsan, tafadhal. Jadi al-masdar al-mu'awwal min al-fi'l al-masbuq bi'an mansubun bi naz'il khafid, maksudnya dinasab dengan membuang harfu jarnya. At-taqdir asalnya amara bi'an la ta'budu illa iyyahu. Nah, ai apa masdar an la ta'budu? An la ta'budu masdarnya adama ibadah. Adama ibadatikum. Nah, berarti amara bi adami ibadatikum illa iyyahu. Allah memerintahkan ya agar tidak ada ibadah kalian kecuali hanya untuknya. Nah, ai bi adami ibadati ghairihi. Ini sudah kesimpulan ini. Ini sudah kesimpulan maknanya. Ai bi adami ibadatinya, Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kepada selainnya. Kemudian jar majrur ta'alliq bi amara, jar majrur bi'adami ibadatikum, itu mutalik bi'amara. Baik, anna fa'lun mutlak. Kita lanjut. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, babul masdar. Al-masdar huwa al-ism al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li. Yaitu isim yang mansub, yang dinasab. Masdar adalah isim yang dinasab. Alladhi yaji'u thalithan, yang datang pada urutan ketiga. Fi tasrifil fi'li, pada ya tasrif fi'il. Nahu, contohnya daraba, urutan pertama fi'il madhi. Tasrif yang kedua fi'il mudhari' yadribu. Tasrif yang ketiga thalithan masdar darban, daraba yadribu darban. Itu maksudnya alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Aqulu athani min al-mansubatil masdaru, yang kedua dari isim-isim mansub adalah masdar. Wa huwa 'inda an-nahwiyyin, masdar itu di sisi ahli nahwu al-ism al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Naam, seperti definisi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Wa ma'na, dan ma'na tasrif al-fi'l taghyiri, wa ma'na tasrif al-fi'li taghyiruhu, perubahannya. Min sighatin, dari satu model lafaz ila sighatin ukhra, ke model lafaz yang lain. Kama idha qila laka, sebagaimana apabila dikatakan kepadamu sarif, ya, coba ditasrif daraba, datangkan tasrif daraba, yani datangkan perubahan fi'il daraba dari satu bentuk model ke bentuk model yang lain. Fa innaka tadhkurul madhiya awwalan, maka sesungguhnya engkau menyebutkan fi'il madhi pertama kali, ya. Thumma al-mudari'a thaniyan, kemudian fi'il mudari' yang kedua. Thumma al-masdara thalithan, kemudian masdar yang ketiga. Fataqulu daraba yadribu darban. Fa darban masdarun, maka darban adalah masdar. Li'annahu ja'a thalithan, karena sesungguhnya dia datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Fi taghyir fi'li, urutan ketiga pada perubahan fi'il, min sighatil madhi, dari model bentuk al-madhi ila sighatil mudhari' ke bentuk al-mudhari'. Wa min sighatil mudhari'i, dan dari sighat al-mudhari' ila sighatil masdar ke bentuk masdar. Wa laysa al-muradu huna bayan al-masdari li dhatihi. Wa laysa al-muradu huna, dan bukanlah yang dimaksud di sini pada penjelasan ini bayan al-masdar lidhati, penjelasan hakikat masdar itu sendiri, bukan, ya. Wa innamal muradu, dan hanyalah sesungguhnya yang menjadi maksud, tujuan inti di sini adalah bayanun tisabihi, penjelasan dinasabnya masdar adal maf'uliyatil mutlaqati, atas fungsi i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Itu yang menjadi maksud dan tujuan, bukan mengenai penjelasan, ya, makna masdar, hakikat masdar itu sendiri. Baik, oleh karena itu ketika didefinisikan, ahli nahwu mengatakan apa? Al-ismul mansubu, al-ismul mansubu, isim yang dinasab. Nah, kemudian menjelaskan tentang masdar alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, tentang perkara ini. Naam. Wal maf'ul al mutlaq huwa al masdar al mansub al mu'akkid. Al mu'akkid li 'amilihi aw al mubayyin li naw'ihi aw 'adadihi. Al-maf'ul mutlak adalah masdar yang mansub binasab yang fungsi maknanya adalah al-mu'akkid li'amilih, untuk menguatkan amilnya, awil mubayyini li'naw'ihi, atau menjelaskan jenisnya, atau adadihi, atau menjelaskan jumlahnya. Jadi fungsi maknanya lihat ada tiga, mu'akkid li'amilihi, menguatkan ya amilnya bahwa itu benar-benar terjadi, atau mubayyin, atau menjelaskan jenisnya ya, atau adadihi atau jumlahnya. Wasumya mutlaqan, dan dinamakan mutlaq li'annahu lam yuqayyad bi'adatin karena sesungguhnya dinamakan mutlak karena sesungguhnya al-maf'ul mutlak tidak dibatasi dengan perangkat lam yuqayyad bi'adatin, tidak dibatasi dengan suatu perangkat perangkat bahasa kama quyyida ghayruhu min al-mafa'il sebagaimana yang lainnya dibatasi ya dengan perangkat bahasa yang selain maf'ul mutlak min al-mafa'il dan maf'ul yang lain, karena maf'ul itu banyak. Ada berapa? Ya. Nah, mafa'il yang jamak dari maf'ul, maf'ul lainnya selain maf'ul mutlak itu dibatasi, ya, diikat dengan na'am suatu perangkat. Kal maf'ul bihi, seperti al maf'ul bihi. Ya, jadi ada tambahan, ada pembatasan pengikat dengan perangkat bihi. Walahu maf'ul lahu. Nah, wafihi maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu wa ma'ahu. Jadi kan maf'ul bihi, walahu, wafu, wa ma'ahu, semuanya dibatasi dengan bihi, lahu, fihi, ma'ahu. Adapun ini maf'ul mutlak, kita aja. Nah, faqauluhum al-mu'akkidu li'amilihi ila akhirihi أي أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام. نعم. Artinya yaitu bahwasanya maf'ul mutlaq itu terbagi menjadi tiga. Jadi paham tadi ya kenapa disebut maf'ul mutlaq, yakni disebut secara mutlak begitu saja. Dilepas, dimutlakkan maf'ul. Gitu. Tidak ada pembatasan bihi, lahu, ma'ahu, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian faqal man mutlaqin dakhiri ay anna al-maf'ul mutlaq ala thalath aqsam, terbagi menjadi tiga. Jadi makna definisi ini al-masdar al-mansub al-mu'akkid li'amili al-mubayyini aw al-mubayyin li naw'i adadi, maknanya bahwa maf'ul mutlaq itu terbagi menjadi tiga dipetik dari definisi ini. Al-awwal yang pertama al-mu'akkid li'amili, yang menguatkan amilnya, wa huwa yaitu alladhi yadullu ala ma dalla alayhi amiluhu min al-hadath min ghairi ziyadatin ala dhalik, yaitu yang menunjukkan alladhi yadullu maf'ul mutlaq yang menunjukkan ala atas ma dalla alayhi amilu, atas makna yang ditunjukkan oleh amilnya min al-hadath berupa peristiwa kejadian min ghairi ziyadatin ala dalik, tanpa ada tambahan makna atas itu. Tidak ada tambahan makna lebih dari sekadar semata menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh amilnya berupa peristiwa yang terjadi. Itu tok. Tidak ada tambahan lain. Min ghairi ziyadatin ala dalik. Nahu, contoh qama Zaidun qiyaman. Telah berdiri Zaid. Qiyaman. Jadi qiyaman ini sekarang maf'ul mutlak, fungsinya mu'akkid diambil menguatkan makna qama. Maknanya sama, qama dan qiyaman sama, sama-sama menunjukkan bahwa Zaid berdiri. Min ghairi ziyadatin ala dalik. Tidak ada tambahan makna selain makna berdiri, itu saja. Tetapi dengan diberi maf'ul mutlak qiyaman, ini menguatkan bahwa Zaid benar-benar berdiri. Beda antara qama Zaidun, telah berdiri Zaid, dengan qama Zaidun qiyaman. Dengan diberi maf'ul mutlak qiyaman, semakin menguatkan makna yang ditunjukkan oleh amilnya bahwa Zaid benar-benar berdiri. Dan tidak lebih dari makna itu. Tidak menunjukkan makna lebih dari apa yang ditunjukkan oleh makna amilnya. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi takliman di sini masdar dari kallama, menunjukkan makna yang sama dengan makna yang ditunjukkan oleh kallama. Takliman, ya, menunjukkan makna yang sama yang ditunjukkan oleh aminnya itu kallama. Nah, yaitu berbicara. Tidak lebih dari itu. Tetapi takliman masdar maf'ul mutlak ini didatangkan di sini untuk mentakkid, menguatkan makna amilnya. Beda kalau dikatakan di luar ayat wa kallamallahu Musa, begitu saja. Allah telah berbicara kepada Nabi Musa. Ini benar terjadi bahwa Allah telah berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Kalimullah Musa adalah manusia yang diajak bercakap langsung oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika Allah mengatakan takliman, wa kallamallahu Musa taklima, ini mentakkid bahwa benar-benar terjadi, ya, hal itu terjadi bahwa benar-benar Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Nah, artinya maknanya lebih kuat dibanding jika tidak ada taklima itu. Fakullun min qama wa kallama, maka masing-masing dari kata qama dan kallama fi'lun madhin, ya, dalla ala husuli hadatsin, menunjukkan atas terjadinya hadats, peristiwa. Apa itu peristiwa? Wa huwa al-qiyamu, peristiwa berdiri pada qama, wa taklimu, peristiwa berbicara na'am pada kallama. Wakullu min qiyaman wa takliman, dan masing-masing dari kata qiyaman dan takliman maf'ulun mutlaqun. Dalla ala ta'kid dalik, menunjukkan atas, ya, penguatan peristiwa itu. Ala ta'kid dalik al-hadathi, dalla ala ta'kid dalik al-hadathi, menunjukkan atas, ya, penguatan pengukuhan peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, semakin menguatkan bahwa itu benar-benar terjadi kiaman dan takliman itu. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, dan bahwa sesungguhnya hasala itu benar-benar terjadi dari fa'ilihi, dari subjeknya, dari pelakunya, haqiqatan, secara hakiki. Jangan coba-coba katakan itu majazi seperti kata Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan bahwa nama-nama Allah itu hanya lambang-lambang saja yang menunjuk kepada diri Allah, tapi tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Tidak ada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi bagaimana ayat ini? Wakalah Allah Musa taklima. Oh, itu majazi, tidak hakiki. Ah, tidak bisa kalian mengatakan begitu, karena di sini sudah pakai maf'ul mutlak. Takliman, benar-benar berbicara kepadanya, bukan majazi, hakiki ini. Takliman ada maf'ul mutlak, itu maksudnya. Hendak, fadlu, barakallahu, bismillahirrahmanirrahim.